Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hutan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayuhal hadirun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kami khususnya telah tiba di sini dalam rangka urusan keluarga, dan alhamdulillah lebih dari itu kami berbahagia bisa bertemu dengan ikhwah sekalian di sini yang belum tentu bisa berjumpa, berkumpul sebulan sekali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk saya datang ke sini dan bertemu dengan antum semuanya. Untuk kajian malam ini, sebenarnya saya tidak tahu harus menyampaikan apa, namun panitia mengajukan usulan untuk pembahasan malam ini adalah pembahasan berkaitan dengan pendidikan. Pembahasan tentang pendidikan ini sebenarnya permasalahan yang butuh waktu cukup longgar, cukup panjang, karena urusan pendidikan itu urusan yang sangat luas. Pendidikan yang menyangkut pribadi-pribadi, artinya mendidik diri sendiri, maupun pendidikan yang berkaitan dengan orang lain, seorang suami kepada keluarganya, istri dan anaknya, pendidikan yang menyangkut antara guru dengan murid-murid, baik yang ada di lembaga-lembaga formal maupun non-formal. Dan pendidikan ini pun tidak luput dan tidak lepas dari permasalahan dakwah ilallah. Tentu di sana ada prinsip-prinsip, kaidah-kaidah di dalam menegakkan tarbiyah islamiyah atau pendidikan islamiyah. Kaitannya dengan dakwah islamiyah. Artinya pendidikan secara khusus ini merupakan bagian dari dakwah islamiyah secara umum. Dan pendidikan ini pun berkaitan pula dengan tahapan-tahapan atau jenjang-jenjang. Tentunya masing-masing jenjang, tahapan, marhalah atau martabah ini perlu adanya spesifikasi, perlu adanya pengkhususan di dalam penanganan pendidikan. Tentu beda orang yang terjun di bidang pendidikan anak-anak, yang terjun di bidang pendidikan yang tingkat atau golongannya itu adalah anak-anak remaja, demikian pula beda pula kalau kita terjun menangani pendidikan yang pesertanya itu adalah orang-orang tua. Demikian juga beda pula kalau kita menangani pendidikan itu yang kita didik adalah para ibu-ibu, orang-orang dewasa dari kalangan wanita, Nah, tentu ada kiat-kiat dan tata cara tersendiri, Tentu pembahasannya sangat luas, Tidak cukup hanya dengan waktu bainal maghrib wal isya. Namun karena kita diperintahkan agar memanfaatkan waktu walaupun sebentar ya, untuk kita isi dengan perkara-perkara yang baik dan yang terbagus, terbaik ya. Yang afdal adalah membahas tentang ilmu ya. Mungkin kita malam ini hanya bisa membaca 1-2 ayat ya, 1-2 hadis, namun demikian itu tidaklah kita lewatkan begitu saja ya. Semuanya bermanfaat insyaallah taala ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin materi itu kita coba kita lebih fokuskan ya, tentang bidang pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak, atau ditambahkan pula di situ kegiatan amalan pendidikan atau tarbiyah antara seorang guru dengan murid ya. Kurang lebih temanya itu akan kita pusatkan sekitar itu ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Kalau kita sebutkan secara lengkap sebelumnya itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ya. Ini disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ayat ini menyebutkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga diri-diri kita kaum muslimin ya, dan menjaga keluarga kita agar tidak terjatuh ke dalam api neraka ya. Disebutkan tentang tafsiran ayat ini diantaranya adalah perkataan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan tentang ayat ini, maknanya adalah alimuhum wa'adibuhum. Maknanya, ajarilah mereka, keluargamu itu, dan didiklah mereka ya. Ini tentu berarti dari satu sisi arah pendidikan itu dari sisi keluarga ya. Namun disebutkan dalam tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan menafsiri menjelaskan ayat ini, beliau katakan i'malu bi ta'atillah. Amalkanlah ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala ya. Wattaqu ma'asiyallah, dan takuti akan dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga dirimu, bentengi diri kalian agar tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti arah perintahnya itu kepada kita ya, kepada kita sebagai pemimpin keluarga, kalau ini berkaitan dengan masalah keluarga ya, lingkupnya keluarga ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan diri kita ya. Dan ini sesuai dengan ayat ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian, mulai dari dengan ya, diri kita sendiri ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa muru ahlikum, dan perintahlah keluarga kalian bidzikri yunjikumullah minan nar, dan perintahkanlah keluarga-keluarga kalian dengan selantiasa berzikir ya, taat beramal soleh, yang dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari api neraka Ya. Nah, ini sesuai dengan ayat. Ayat itu memang memerintahkan kepada dua pihak, diri-diri kita dan keluarga kita, tidak bisa dipisahkan. Ya. Imam Mujahid radhiyallahu taala mengatakan, "Ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah." Kata Imam Mujahid, maknanya adalah hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berilah wasiat kepada keluarga kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan di sini sekali lagi, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah memerintahkan kepada kita semua, kemudian agar kita mendidik dan mengajari keluarga-keluarga kita, ya. Dua pihak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk istri-istri kita semata, tidak untuk anak-anak kita secara khusus, namun kita sendiri, seandainya kita orang tua, kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, ini pun juga terkena kewajiban untuk mendidik diri-dirinya, untuk mendidik diri-diri kita semua, ya. Nah, ini pembahasan ini penting diketengahkan, ya, karena sedikit pengalaman, ya, dari pengalaman mengajar di Malang, di Ma'had di Malang, ya, menangani pendidikan para santri, ya. Dan yang tidak jarang kita jumpai sebagai pengasuh pondok, ya, salah satu pendidik pengajar di pondok pesantren itu, ada kita jumpai kasus-kasus di mana orang tua itu menyerahkan nasibnya 100% kepada pondok pesantren, ya. Seakan-akan pendidikan itu hanya wajib untuk anak-anaknya saja. Sementara orang tua atau wali santri itu tidak memperhatikan tentang bagaimana ilmu yang dia dapat, bagaimana taklimnya untuk pembinaan diri sendiri. Semata-mata anaknya sudah dimasukkan mahat, maka sudah merasa itu cukup baginya, ya. Sehingga apa? Ketika ada kesalahan-kesalahan dari pihak pengasuh, musyrif di pondok pesantren, ini namanya manusia, ada saja kekurangan, ya. Keterlambatan belajar atau menurunnya prestasi seorang santri dari anaknya, ya, itu yang disalahkan 100% adalah pihak ma'hadnya, ya. Padahal tugas pendidikan anak itu tidak bisa dibebankan 100% di pundak para musyrif atau ustad-ustad yang ada di ma'had, ya. Orang tua pun punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, karena anak-anak itu, terutama yang masih kecil, hidup mereka itu tidak hanya sebatas di pesantren, tinggal di asrama. Namun mereka pun terkadang juga pulang, ya, menjalani masa liburan di rumahnya, berkumpul dengan ayah dan ibunya, ya. Orang tua punya kewajiban mendidik pula anak-anaknya ketika sedang berkumpul dengan mereka, ya. Dan disebutkan di dalam hadis sahih yang menunjukkan bahwa orang tua, khususnya ayah, ini punya kewajiban yang tidak ringan, ya. Dan nasib pendidikan anak-anaknya itu tergantung kepada orang tuanya, ya. Ini biar ada keseimbangan. Jika seorang ayah menyerahkan urusan pendidikannya itu kepada pondok pesantren atau ma'had, ya. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa bawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi." Ya. Kata Rasul, setiap bayi, setiap anak yang dilahirkan, semuanya dilahirkan di atas fitrah, ya. maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu sebagai orang Yahudi, sebagai orang Nasrani, atau sebagai orang Majusi. Ya. Hadis ini menunjukkan betapa kedudukan orang tua itu demikian sentral, demikian penting bagi terbentuknya watak dan karakter seorang anak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap bayi yang lahir itu di atas fitrah. Ya. Makna fitrah disebutkan oleh ulama, maknanya adalah setiap bayi itu dilahirkan di atas agama yang lurus, ya. Di atas tauhid yang murni. Ya. Seorang anak, seorang bayi itu kondisinya demikian. Ya. Kalau kemudian dia lahir dan tumbuh berkembang di lingkungan orang tuanya, ya, dan itu yang pertama kali dijalaninya. Ya. Seorang anak menjalani apa? Masa pendidikan di lingkungan keluarganya. Kalau seorang ayah ini seorang muslim yang taat, orang yang soleh, ya, dan memiliki ilmu, maka dia akan didik anaknya dengan ilmu. Dan memberikan teladan dengan amalan-amalan solehnya di atas sunnah, di atas tauhid, maka anak akan berkembang sebagai seorang ahlu tauhid dan ahlu sunnah. Ya. Namun ketika orang tuanya adalah orang yang punya pemahaman, keyakinan Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi, maka anak itu pun akan terpengaruh dan akan terbentuk sebagai orang Majusi atau Yahudi atau Nasrani. Waliyatubillah. Ya. Ini menunjukkan apa? Peran orang tua itu sungguh penting untuk membentuk karakter seorang anak, apakah sebagai muslim yang soleh atau sebagai orang yang kafir. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kedua orang tuanya lah yang menyebabkan seorang anak yang asalnya bertauhid menjadi musyrik. Ya. Au yusyarrikanihi dalam lafaz yang lainnya. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan seorang anak itu menjadi seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya kedudukan orang tua dalam pendidikan anak-anak, ya, pendidikan putra-putri kita. Ya. Disebutkan dalam sebuah atsar salaf, ucapan salaf, ya, yaitu dari Utbah ibn Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau memberikan nasihat kepada para pendidik, kepada orang tua. Ya. Kata beliau, liyakun awwalu islahika liwaladika islahaka linafsik. Ya. Hendaknya perkara pertama, ya, yang dilakukan untuk membenahi anak-anakmu adalah membenahi diri-dirimu sendiri terlebih dahulu. Ya. Ini kalau ditujukan kepada orang tua, maka orang tua itu harus membenahi dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum membimbing, mendidik, dan mentarbiyah anak-anaknya. Ya. Kenapa? Fa inna uyunahum maka'u ma'kudatun bika. Ya. Fa inna uyunahum ma'kudatun bika. Karena pandangan-pandangan mereka, anak-anak itu, selalu terfokus kepada dirimu. Ya. Bahkan anak yang kecil, ya, mungkin masih bayi, masih balita. Walaupun kelihatannya sibuk bermain, ya, kesana kemari, bahkan sering ketika dinasihati orang tuanya, ya, ditegur, tidak menggubris, tidak memperdulikan omongan orang tuanya. Namun jangan dikira anak-anak yang masih bayi, balita, yang masih kecil itu tidak memperhatikan kita sebagai orang tua. Ya. Karena pandangan-pandangan mata mereka itu tertuju kepada kita setiap hari. Ya. Kata Utbah, falhasanu indahum ma sonakta. Yang dianggap baik bagi anak-anakmu adalah apa yang kamu lakukan. Ya. Walkubhu indahum ma tarokta. Dan yang dianggap jelek bagi mereka adalah apa yang kalian tinggalkan. Perhatikan. Berarti orang tua itu harus hati-hati. Tutur katanya didengar anaknya walaupun kelihatan bermain, ya. Perbuatannya dilirik oleh anak-anaknya walaupun sambil bermain, ya. Nah, ini diperhatikan. Yang dilakukan oleh orang tua berarti itu dianggap yang baik, padahal belum tentu namanya anak. Yang dilihat adalah perbuatan orang tuanya. Tidak tahu apakah itu yang dilakukan orang tuanya baik atau jelek. Ya kalau kemudian yang dilakukan orang tuanya adalah baik-baik seluruhnya, ini alhamdulillah, anak akan meniru. Namun kalau kemudian tanpa kita sadari kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya, dilihat dan didengar anak-anak kita, maka itu yang ditiru. Dan anak itu metode belajarnya adalah meniru, ya. Yang diucapkan orang tua, ya, itu akan diusahakan untuk ditirukan dari ucapan-ucapan orang tua. Perbuatan juga demikian, ya. Sehingga anak itu tumbuh, ya, menjadi besar dan dewasa dalam keadaan dia menjadikan orang tuanya itu sebagai guru yang pertama, ya. Ini penting sekali, pembentukan karakter, ya, kepribadian seorang anak di dalam rumah sebelum mereka dimasukkan ke pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan. Sekian tahun berada di rumah itu cukup membentuk karakter seorang anak. Nah, ini orang tua hendaknya apa? Berhati-hati. Kita sebagai orang tua merupakan guru pertama anak-anak kita, ya. Oleh sebab itu hendaknya kita waspada, ya. Agar menjadi teladan bagi anak-anak kita, kita hendaknya terus-menerus menimba ilmu, ya, sehingga tutur kata dan perbuatan kita dibimbing oleh ilmu syar'i. Sehingga itu menjadi apa? Teladan, dan akan menjadi sesuatu yang akan dibiasakan bagi anak-anak kita. Ini permasalahan yang penting, ya. Ucapan Utbah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Amal dan Abdul Razak dalam Al-Musonnaf. Ini menunjukkan betapa penting kedudukan orang tua, ya. Kemudian dalam surat yang lain yaitu surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Orang laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Ayat ini memang tidak secara jelas-jelas secara lafaz menunjukkan bahwa ayat ini mengandung pendidikan. Atau disebutkan secara zahir, nampak di situ perintah untuk menjalankan pendidikan. Namun ayat ini secara tidak langsung, ya, mengandung perintah bahwa suami itu adalah para pemimpin istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa, orang-orang laki-laki itu pemimpin para wanita. Seorang suami itu menjadi pemimpin istri-istrinya di rumah tangganya, ya. Nah, ini maknanya adalah bahwa orang laki-laki itu dituntut untuk berfungsi sebagai pembimbing istrinya, pengarah istrinya, yang mendidik istrinya. Nah, kalau kemudian istrinya mendapatkan bimbingan, pembinaan dari suaminya, ilmu dari suaminya, itu secara otomatis ilmu hasil bimbingan dari para suami itu akan ditularkan dan diajarkan kepada anak-anaknya, ya. Ini yang terkandung, ya, yang menjadi mafhum dari ayat ini, ya. Sehingga dalam masalah ini pula, ya, disebutkan bahwa di dalam memilih calon istri, ya, atau calon suami, ya, yang dijadikan kesekufuan, kesetaraan di dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri itu adalah masalah agama, ya. Ini yang terpenting, ya. Dan boleh seorang laki-laki, ya, tidak sekufu di dalam masalah agama, masalah ilmu. Ya. Boleh seorang calon suami, ya, dia memiliki ilmu, entah sedikit atau banyak, dia ada pegangan ilmu di situ. Dan kemudian menikah dengan wanita yang tidak punya ilmu sama sekali atau belum punya ilmu sama sekali. Akan tapi wanita-wanita itu menerima kalau mendapatkan bimbingan, ya. Artinya di sini berarti tidak ada kesekufuan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menikahi berbagai macam wanita dari latar belakang yang berbeda-beda. Rasul kemudian apa? Memiliki budak, ya. Rasul menikahi wanita dari ahlul kitab, ya asalnya secara asal wanita itu dari ahlul kitab seperti Sofiyah bintu Huyai, ya. Ini berasal dari wanita ahlul kitab, ya. Belum mengenal Islam, ya. Belum memiliki ilmu-ilmu tentang Islam. Namun Rasul membimbing, mendidik istrinya yang seperti itu kondisinya, ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan barang siapa yang punya budak, hendaknya dia didik, dia ajari, dia baguskan taklimnya kepada budaknya ini. Kalau kemudian sudah bagus berilmu, kemudian nikahilah, ya. Dinikah, dibebaskan dan dinikahi layaknya wanita-wanita yang merdeka yang lainnya, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa seorang suami, khususnya kita semua, ya, laki-laki, ya, hendaknya bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu, kaitannya dengan ilmu, ya. Karena sebagai apa? Qawwam. Kalau yang belum menikah, kalau yang menikah sudah menikah, dia atau kita itu sebagai apa? Qawwam, sebagai pemimpin rumah tangga, ya. Sehingga itu yang dipentingkan seandainya ada keinginan seorang laki-laki ingin menikah, ya. Maka itu adalah yang diutamakan dibandingkan faktor-faktor yang lain di dalam urusan memilih calon istri atau calon suami, ya. Ini kembali lagi, kembali kepada siapa? Kita sebagai orang tua, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajmain. Kemudian dalam usaha kita mendidik anak-anak kita, ya, telah diberikan dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya menyebutkan tentang keutamaan, ya, orang-orang yang memiliki anak-anak yang soleh. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a anhu amaluh illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au walatin sholihin yata'ula, ya. Rasul bersabda yang artinya jika seseorang hamba meninggal dunia, terputuslah darinya amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Ini perkara pertama yang bermanfaat bagi si mayit, bagi orang yang telah meninggal dunia, ya. Yaitu apa? Shadaqah jariyah. Amalan bersedekah jariyah ketika masih hidup, pahalanya akan mengalir walaupun dia telah meninggal dunia, dia akan mendapatkan manfaat dari amalan jariyahnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang pernah diajarkan dulu semasa hidup, ya. Ilmu itu ditimba oleh yang lain, diajarkan kepada yang lain, ditimba pula oleh yang lainnya dan diajarkan kepada yang lain dan seterusnya, ya. Ilmu yang bermanfaat itu pun akan memberikan manfaat kepada pemiliknya atau si mayit yang telah meninggal dunia, ya. Yang ketiga, perkara yang bermanfaat bagi si mayit adalah au walatin sholihin yata'u lahu. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, ya. Anak soleh yang beramal dengan amalan soleh. Anak soleh yang memiliki akidah yang sholihah, ya. Akhlak yang mulia, ya. Ini kemudian mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh merupakan hasil usaha orang tuanya, ya. Min kasbi tarbiyati abawaihi, hasil usaha orang tuanya, ya. Anak yang soleh mendoakan, ini apa? Sangat bermanfaat bagi orang tuanya nanti di akhirat, ya. Tentang manfaatnya ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami', ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha, kata Rasul, sesungguhnya, ya, ada seseorang yang derajatnya di surga itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Surga itu ada tingkatan-tingkatan. Surga itu ada derajat-derajatnya. Ada yang terbawah, yang di tengah-tengah, dan yang paling tinggi, ya. Suatu ketika, ya, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menceritakan keadaan ini, bahwa di akhirat kelak ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga, naik ke surga yang lebih tinggi, yang lebih afdol, ya. Maka orang laki-laki ini menyatakan, anna hadza, kok bisa terjadi seperti ini? Tiba-tiba dia naik derajatnya, ya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang tersebut, bistifari waladikalaka, kamu naik derajatnya itu karena istighfarnya anakmu untukmu. Anaknya apa? Mendoakan ampunan untuk orang tuanya, ya. Dengan sebab apa? Doa anaknya yang soleh yang mendoakan, diantaranya memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya, ya. Nah, ini menunjukkan manfaat, ya. Ini berarti seorang anak memberi manfaat orang tuanya. Sebagai hasil apa? Hasil pendidikan orang tua kepada anaknya dulu di dunia, ya. Ini ada timbal balik, ya. Yang menanam benih maka dia yang memanen. Yang berusaha keras mendidik anak-anaknya di dunia, manfaatnya selain di dunia berupa birrul walidain dari anak kepada orang tuanya, nanti di akhirat apa? Mendapatkan manfaat dari doa-doa anak-anaknya, ya. Ini manfaat anak berupa doa-doanya kepada orang tuanya. Kemudian, ya, dalam ayat yang lain disebutkan tentang keutamaan seorang ayah yang soleh, ya. Keutamaan seorang ayah yang soleh, dia beramal di atas ilmu, dia terus menimba ilmu dan mengamalkannya, ya. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang beriman, ya, dan yang diikuti oleh anak keturunannya mengikuti mereka dalam hal keimanannya, ya, maka kami akan hubungkan mereka dengan keturunan mereka, ya, orang-orang yang beriman. Kemudian imannya diikuti oleh anak-anak keturunannya, maka kami akan menghubungkan anak-anak keturunan itu dengan mereka, anak-anaknya kepada orang tuanya, ya, di surga. Allah akan kumpulkan orang tuanya dengan anak-anaknya di surga, ya. Wa ma latnahu min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi dari amalan mereka sedikitpun, dari amalan orang tuanya. Ini disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir bahwa maknanya keadaan yang berbeda, ya, keutamaan yang berbeda antara anak dan ayah, ya, di mana ayahnya memiliki keutamaan lebih dibandingkan anaknya, ya, anaknya kurang keutamaannya sementara bapaknya memiliki apa? Kelebihan keutamaan dibanding anak-anaknya. Anak-anaknya ini akan terangkat derajatnya, dikumpulkan dengan orang tuanya di surga. Dan disebutkan pula maknanya adalah hal ini untuk memberikan kesenangan kepada orang-orang tua yang telah masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan lebih dengan menyempurnakan kenikmatan hidup di surga bagi orang-orang tua itu dengan dikumpulkannya dengan anak-anaknya. Syaratnya apa? Anak-anaknya itu mengikuti keimanannya, sama-sama beriman. Nah, ini juga mengandung apa? Dorongan, semangat kepada orang tua agar mendidik anak-anaknya, ya, agar meniru keimanannya, meniru ilmunya, meniru keyakinannya, meniru akidahnya dan akhlaknya, sama keimanannya. Walaupun derajatnya itu di bawah orang tuanya, anaknya akan dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dikumpulkan, ya. Ini pun juga mengandung perintah bahwa pendidikan itu penting bagi orang tuanya dan anak-anaknya. Jangan sekali-sekali terjadi, ya, sebagian orang tua itu sibuk belajar, ya, meningkatkan amalan solehnya, sementara anak-anaknya kurang diperhatikan pendidikannya. Atau sebaliknya, mencukupkan anak-anak itu dipondokkan, diserahkan kepada seorang guru, dia tidak memperhatikan keadaan dirinya, tidak menimba ilmu, tidak meningkatkan amalan soleh. Nah, ini ada sisi kerugian, ya. Dan kalau dilakukan sebaliknya, orang tua pun selain menyerahkan urusan pendidikan anak-anak kepada guru-guru, maka dia pun harus berusaha untuk memperbaiki dirinya sehingga menjadi hamba-hamba yang soleh, ya. Ini yang disebutkan di dalam surat At-Tur, ya. Kemudian yang terakhir kami sampaikan di sini berdasarkan pengalaman, ya, mengajar, ya. Ya, mungkin di antara antum ada yang sekian lama, lebih lama, ya, mengajar sehingga pengalaman lebih banyak, ya. Namun tidak ada salahnya kami sampaikan tentang pengalaman mengajar itu, ya. Yaitu hendaknya seorang guru atau orang tua di dalam mendidik anak-anaknya itu hendaknya mengutamakan penjelasan, ya, dan tidak mengedepankan celaan, bentakan, ya, cacian kepada anak, ya. Anak-anak kalau melakukan suatu kesalahan, jangan hendaknya langsung dibentak. Ini yang sering kita dapati, ya. Tidak hanya di kalangan orang tua, tapi juga di kalangan musyrifin, di pondok pesantren, atau di kalangan guru-guru yang mengajar di pondok pesantren. Mungkin kurang sabarnya mendidik anak, ya. Kurang wawasannya bagaimana seharusnya mendidik anak, yang sering keluar itu adalah ucapan-ucapan yang keras kepada si anak ketika melakukan kesalahan, ya. Disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya, kitab Nida Ilal Murabiyin Wal Murabiyat, di situ disebutkan bahwa di antara metode pendidikan yang benar itu adalah seorang pendidik atau orang tua itu mengedepankan apa? Penjelasan kepada anak. Sebagai contoh misalnya, ya, anak kita masih kecil, ya, namanya anak, terutama anak laki-laki, kalau sudah keluar rumah, keluyuran kemana-mana, ya, tidak memperhatikan mara bahaya yang mengancam dirinya. Dia lari saja begitu saja tanpa toleh, tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri di jalan yang banyak kendaraan. Wah, itu kalau langsung dibentak, ini berbahaya, ya. Atau setelah lewat di jalan itu dan Allah takdirkan selamat, kemudian kita marahi habis-habisan di situ, jangan. Kita jelaskan apa bahayanya kalau kamu bermain di jalan. Boleh jadi nanti ada kendaraan yang menubruk kamu. Kasihan pak supirnya itu masuk penjara. Tidak bisa tidur nyenyak di penjara, enggak enak tempatnya. Nah, itu anak diajak apa? Berpikir. Ya, ini metode yang juga diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang yang mengutarakan maksudnya untuk berzina kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ingin berzina dan dia sampaikan kepada Rasul, Rasul apa yang Rasul jelaskan kepada orang ini? Rasul apa? Memberikan nasihat-nasihat berupa penjelasan. Rasul ganti bertanya, bagaimana seandainya ibumu atau saudara perempuanmu dizina oleh orang lain? Bagaimana perasaanmu? Apa? Penjelasan. Tidak langsung, jangan. Tidak boleh begitu. Atau langsung main tangan terhadap anak-anaknya, jangan. Ya. Kalau dikerasi dampaknya apa? Seorang anak itu akan melawan. Ya. Tidak justru semakin berkurang kenakalannya, tapi apa? Akan melawan. Orang tua itu harus sabar menjelaskan. Tidak boleh emosi. Kalau toh seharusnya dia itu ingin marah kepada si anak, hendaknya sifatnya sandiwara saja, ya, tidak dimasukkan dalam hati. Sehingga apa? Biar cepat cair kepada si anak. Utamakan nasihat, ya. Kalau tidak mau sholat, ya, dijelaskan. Ini dibutuhkan ilmu walaupun sedikit-sedikit dari orang tua untuk menjelaskan, tidak hanya main perintah, main pukul, main hukum. Jangan, ya. Jelaskan, ya, siapa yang menciptakan kamu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, ya. Yang telah memberimu rezeki, ya, kamu makan enak, kecukupan. Oleh sebab itu kamu harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus sholat dan sebagainya. Antum insya Allah lebih tahu tentang cara menjelaskan kepada anak-anak antum semua, ya. Ini pun juga berlaku pula bagi para musyrifin, pengasuh di pondok-pondok pesantren. Jangan sampai lebih mengedepankan apa? Hukuman-hukuman. Jangan kemudian menganggap ini bukan anak saya pribadi, ini anak orang lain, enggak apa-apa kita kerasi, jangan, ya. Itu adalah amanah dari wali santri. Oleh sebab itu harus menjaga amanat itu, mendidik anak-anak yang dititipkan kepada kita itu dengan cara banyak menjelaskan, ya. Ini manfaatnya, walaupun tidak seketika didapat, tapi namanya penjelasan. Walaupun anak mungkin awalnya kurang paham dengan ucapan kita, lama-lama terbiasa dengan dalil, ya, pengarahan-pengarahan itu sedikit-sedikit akan dia pahami dan itu akan awet dalam otaknya. Dan ini lebih baik, hasilnya lebih kuat dalam ingatan seorang anak daripada yang didengar adalah bentakan-bentakan, ya. Wallahu ta'ala alam, insyaallah telah masuk waktu isya, kita cukupkan. Alafu minkum, ya. Ada kekurangan taksir di sana sini. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.